bohong. Sebelum saya masuk Islam, abang saudara saya buat tattoo kat tangan saya. Ada dua huruf tanda agama Hindu. Adakah wajib saya buang atau bagaimana? Orang kafir yang masuk Islam ada tattoo tak wajib buang. Sunat sahaja buang. Tetapi kalau buang mudarat kepada nyawa, haram dia buang. Kalau dia buang tu tak mudarat pada nyawa, sunat dia buang. Orang Islam yang masuk yang Islam dah buat tattoo wajib buang. Faham? Ha. Jadi orang kawan cerita ramai orang kafir, orang Hindu dia masuk Islam. Kat tangan dia ada gambar Brahma, gambar ular, tokoh Hindu, dia tak buang. Tak ada masalah. Kerana ulama kata tak payah buang, membuat dulu ni masa kafir. Faham? Ha. Soalan seterusnya.